إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Segala puji selalu kita peruntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pujian yang penuh dengan kesempurnaan yang hanya diberikan untuknya, karena telah banyak anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Kita dilahirkan di muka bumi ini sebagai hamba-hambanya yang beriman dan berislam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ajal bagi setiap hamba-hambanya, dan ini merupakan salah satu dari ilmu Allah, rahasia yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, termasuk di antara perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, dimanapun kalian berada pasti kalian akan didatangi al maut, kematian, walaupun kalian berada di tengah-tengah benteng yang sangat kokoh. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, apabila telah datang ajal, apabila telah datang waktu kematian, maka malakul maut tidak akan pandang bulu, dan selalu dia akan mentaati perintah yang telah Allah berikan kepadanya. Dia tidak akan pandang bulu dan dia tidak akan mengulur-ulur waktu ketika dia mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia, penuh dengan kelalaian, penuh dengan kealpaan, sering lalai dan sering lupa ketika menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan tentang malaikat di dalam surat At-Tahrim, barakallahu fikum, la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru, yang mana mereka, para malaikat, tidak menentang dari perintah-perintah yang telah diperintahkan kepadanya, dan mereka, barakallahu fikum, menjalankan setiap perintah yang Allah berikan kepada mereka. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kalau kita ketahui bahwa al-maut atau ajal akan siap mendatangi kita, maka perhatikanlah sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu dilihat dari akhir dia beramal. Amalan dia yang sangat bernilai dan sangat penting nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagian akhirnya. Maksudnya ikhwan fillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan ketika seseorang menutup usianya itu sangat memiliki nilai yang lebih bagi Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengakhiri hidupnya. Maka ketika seseorang mengakhiri hidupnya ketika dia melakukan sebuah kebaikan, maka ini sebuah tanda dari kebaikan atau yang kita kenal dengan husnul khatimah. Namun na'udzubillah kalau seandainya seseorang yang mana akhir hidupnya ditutup dengan kejelekan atau dia beramal dengan kemaksiatan kepada Allah di akhir usianya, dan dengan keadaan itu pulalah ajal datang kepadanya, maka ini merupakan sebuah tanda petaka bagi dia sebagai tanda kejelekan yang mana dia akan dijerumuskan kepada siksaan yang pedih. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman harus merasa khawatir dan takut dengan apa kita menutup hidup ini. Barakallahu fikum. Dengan apa kita menutup hidup ini? Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan motivasi, selalu memberikan peringatan supaya hamba-hambanya mengakhiri kehidupannya dengan sebuah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dalam ayat yang sering dibaca oleh para khutbah di atas mimbar-mimbarnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai engkau meninggal kecuali dalam keadaan engkau adalah hamba-hambanya yang berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, seorang muslim yang baik, yang bijak, yang betul-betul memperhatikan nasib dia nanti setelah dia kemati, setelah dia mendapatkan kematian, maka dia harus berupaya untuk menggapai husnul khatimah tersebut. Dia akan berupaya untuk merendahkan diri terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala supaya dia mendapatkan istiqamah di atas jalan Allah, dan dia akan selalu berupaya semoga dia mendapatkan husnul khatimah ketika ajal atau al-maut datang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan motivasi. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Allah selalu mengajarkan dan memerintahkan untuk kita istiqamah di atas kebaikan. Allah mengatakan, "Wa'bud rabbak," beribadahlah kepada Rabb kamu, "hatta ya'tiyakal yaqin," sampai al-yaqin, yakni al-maut datang kepada kalian. Ibadallah, hal ini pulalah yang dilakukan oleh para nabi-nabi Allah. Mereka mewasiatkan kepada putra-putra mereka supaya meninggal dalam keadaan baik. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Ibrahim dan Nabi Ya'qub. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan telah berwasiat Ibrahim dengannya, dengan kalimat tauhid, kepada putra-putranya. Begitu pula Nabiullah Ya'qub berwasiat kepada putra-putranya. Mereka mengatakan, "Ya bunayya, innallaha astafa, ya baniya innallaha astafa," wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih sebuah ajaran untuk kalian. "Fala tamutunna illa wa antum muslimun," dan jangan sampai engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, husnul khatimah memiliki sebab, yang mana dengan sebab-sebab tersebut seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Begitu pula sebaliknya, su'ul khatimah, akhir yang buruk dari kehidupan seseorang, memiliki sebab-sebab yang mana apabila seseorang melakukan sebab-sebab tersebut, maka niscaya dia akan terjerumus di dalam su'ul khatimah. Sehingga tidak bisa seseorang hanya berangan-angan untuk mendapatkan husnul khatimah. Yang penting akhir hidup saya baik, maka sekarang terserah bagi saya untuk melakukan segala hal. Yang penting di akhir hidup saya mengucapkan la ilaha illallah. Yang penting di akhir hidup saya akan bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Tidak semudah itu seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah. Semua itu adalah taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang istiqamah, yang ikhlas, yang melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan husnul khatimah. Untuk mendapatkan husnul khatimah tersebut, betapa banyak kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, yang selalu dan suka mendatangi tempat-tempat maksiat, di akhir hidupnya dia hanya mengatakan, antarkan saya ke tempat sana, antarkan saya ke tempat sana, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Begitu pula ada seseorang yang selalu meminum khamar, minuman-minuman keras dan mabuk-mabukan. Di akhir hidupnya dia mengatakan, tuangkan segelas anggur untuk saya, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya. Wal iyadzubillah, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab atau jalan-jalan yang mana dengannya seorang hamba akan dimudahkan untuk mendapatkan husnul khatimah, yaitu dia harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus banyak berdoa untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Dia harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap berada di atas keistiqomahan. Dan di dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan, dia harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, yang mana di dalam ayat tersebut terdapat pembelajaran dari Allah untuk kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Dijelaskan oleh para mufassirin, para ulama ahli tafsir, bahwa setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah supaya kita betul-betul berada di atas kebenaran ketika menjalankan ibadah tersebut, dan supaya kita mendapatkan istiqamah di dalam melakukan ibadah tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling tinggi ilmunya, yang paling besar keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, beliau selalu memohon kepada Allah supaya dijaga hatinya, supaya hatinya ini, keimanan beliau tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah doa yang disebutkan oleh Nabi, yang mana doa ini sering kita dengar, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati saya di atas keimanan kepadamu, di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai zat yang memalingkan hati, arahkanlah hati saya di atas ketaatan kepadamu. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya didatangkan istiqamah. Karena beliau adalah orang yang paling sadar dengan hadis yang pernah beliau sampaikan, inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati hamba itu berada di antara dua jemari milik Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa syaa, yang mana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian di antara jalan-jalan yang harus kita tempuh untuk supaya kita mendapatkan husnul khatimah adalah dengan kita berupaya mengikhlaskan niat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat yang bersih, dengan niat yang murni, yang mana ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengharapkan ridha dari Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan puji syukur dari manusia, tidak mengharapkan imbalan dari manusia, tidak mengharapkan popularitas, maka orang seperti ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia selalu berada di atas keistiqomahan. Disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, ketika terjadi pertempuran antara pihak kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin langsung oleh beliau, Nabi Muhammad. Ketika terjadi pertempuran yang sangat sengit, ada seseorang dari barisan kaum muslimin yang mana dia selalu mengalahkan musuh. Tidak ada musuh yang berhadapan dengannya kecuali musuh tersebut dia kalahkan. Tentu orang ini menuai pujian dari para sahabat-sahabat yang lain. Siapa yang tidak akan senang dengan seseorang yang banyak mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin? Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda komentarnya tentang orang ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas mengatakan innahu min ahlin nar, bahwa orang yang kalian puji tadi termasuk dari penduduk api neraka. Sehingga sontak para sahabat terkaget dan mereka pun penasaran dan mencari dan terus mereka membututi orang ini. Bagaimana akhir dari sepak terjang orang yang mereka puji-puji tadi, sementara Nabi mengatakan bahwa orang ini innahu min ahlin nar, termasuk dari penduduk api neraka. Kemudian sampai pada akhirnya orang yang diceritakan ini terluka parah karena tusukan tombak, pedang dan anak panah, sehingga dia tidak kuasa menahan rasa sakit dari luka yang dia dapat, sampai pada akhirnya dia menusukkan pedangnya ke perutnya sampai tembus ke punggungnya, kemudian dia mati dalam keadaan bunuh diri. Maka para sahabat pun menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal dari orang tadi yang mana dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan bahwa orang ini termasuk dari ahlun nar adalah dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menerka-nerka. Sampai ketika berita itu disampaikan kepada Nabi bahwa orang ini telah meninggal dalam keadaan bunuh diri, Nabi mengatakan Allahu Akbar. Innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas hatta yakuna ma bainaha wa bainaha illa zira' fa yasbiqu 'alaiha alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan baik, amalan-amalan yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga Allah, itu yang tampak oleh manusia. Kalimat Nabi ketika beliau mengatakan fima yabdulin nas, itulah yang tampak oleh manusia, menunjukkan bahwa orang ini memiliki simpanan-simpanan yang tidak baik di dalam hatinya, berupa niat yang tidak ikhlas, ingin mengharapkan popularitas dan sanjungan supaya dikatakan sebagai seseorang yang pemberani, pahlawan dan orang gagah. Itu yang tampak oleh manusia, bahwa dia melakukan kebaikan. Akan tetapi Alkitab catatan telah menentukan, sehingga pada akhirnya dia beramal dengan amalan atau perbuatan yang menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Padahal sebelumnya antara dia dan surga itu tinggal satu hasta lagi. Sampai pada akhirnya dia beramal dengan amalan ahlun nar, amalan atau perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. kemudian akhir hidupnya ditutup dengan itu sehingga dia memasuki neraka tersebut. Wallahualam. Sehingga niat yang ikhlas sangat penting untuk menjaga keistiqomahan kita sampai akhir hayat kita. Beda dengan seseorang yang tidak ikhlas di dalam beramal. Contohnya seperti kisah yang sudah kita sampaikan. Sehingga mafhum, pemahaman balik dari hadis yang kita bacakan tadi, bahwa orang yang selalu ikhlas di dalam beramal, berupaya untuk meluruskan niat ketika beramal kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga sehingga dia selalu istiqomah di atas keislaman dan di atas keimanan. Dan masih banyak tentunya jalan-jalan dan kiat-kiat yang mana dengannya seseorang bisa diantarkan kepada husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ada tanda-tanda yang disebutkan di dalam syariat ini, bahwa dengan tanda-tanda tersebut seseorang mendapatkan husnul khatimah. Dan bahkan ada sekelompok orang yang mana sebelum dia meninggal, sebelum malakul maut menjemput ajalnya, menjemput ruhnya, diberi datang kepada mereka para malaikat yang langsung memberitakan kabar gembira atau berita gembira kepadanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di dalam ucapannya, di dalam keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat akan datang kepadanya, turun kepadanya dan memberitakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan, alla takhafu, jangan engkau khawatir dan jangan engkau bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Dan di antara tanda-tanda yang mana dengannya seseorang mendapatkan husnul khatimah, yaitu seseorang meninggal pada malam hari Jumat atau hari Jumat, yang mana disebutkan hal ini di dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seseorang yang meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat, atau seorang wanita yang meninggal ketika melahirkan atau dalam keadaan hamil. Kemudian yang sangat penting, barakallahu fikum, dari tanda-tanda tersebut yaitu seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia meninggal, sebelum malakul maut menjemputnya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dalam hal ini ada sebuah kisah dari seorang ulama yang mulia, muhaddid, yang bernama Abu Hatim, yang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi, sahabat dari Abu Hatim Ar-Razi, yang hidup semasa dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Ketika beliau sakit menjelang beliau wafat, maka datanglah para sahabat-sahabat beliau menjenguknya. Dan yang mana para sahabat beliau ini adalah para muhaddithin, para pakar-pakar hadith pula, yaitu Abu Hatim Ar-Razi, begitu pula Muhammad bin Muslim. Dan ketika para sahabat-sahabat beliau ini mendapati Abu Zur'ah Ar-Razi dalam keadaan dan terlihat dari beliau ada tanda-tanda kematian, maka mereka pun berupaya untuk mentalkin Al-Imam Abu Zur'ah supaya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akan tetapi mereka merasa sungkan untuk menggurui seorang imam besar, seorang guru yang sangat besar, muhaddits yang sangat terkenal. Mereka sungkan. Akhirnya mereka bersiasat bagaimana caranya untuk mengingatkan Abu Zur'ah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah sebelum beliau wafat. Akhirnya mereka bersiasat. Mereka berpura-pura mengingat-ingat hadis. Hadis yang tadi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mereka berpura-pura membacakan sanad dari hadis tersebut. Haddatsana fulan telah menceritakan kepada kami, Syekh fulan telah menceritakan kepada kami, an fulan dari fulan dan fulan. Sampai pada kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi terdiam, sengaja memperdengarkan hadis tersebut. Dia sengaja terdiam. Kemudian dilanjutkan oleh yang satunya lagi. Dia membacakan sanad sampai perkataan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kuasa melanjutkan karena wibawa yang dimiliki oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Mereka tidak mau, merasa sungkan untuk menggurui Abu Zur'ah Ar-Razi. Sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan taufik untuk Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dan seketika beliau melanjutkan hadis tersebut. Beliau mengatakan, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akhir yang baik untuk hamba-hambanya yang beriman, yang selalu memperjuangkan agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqamah kepada kita semua dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.